Oke, terima kasih. Lagu yang berikutnya ada Tembang Tresno bersama Romansa News. Thank you. insya Allah kuat. Semoga saja benar-benar menjadi orang yang kuat, menjadi orang-orang yang sukses di negeri rantau, ya.